Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji dan memuja Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, yang selalu mengurus, mengawasi, serta yang telah menciptakan semua fenomena di antara keduanya, langit dan bumi, pergantian siang malam, turunnya hujan, pergantian musim, semuanya di bawah kekuasaan Sang Pencipta Allah. Dia hanya meminta kepada kita menikmati dan mensyukuri, dan itu dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah menjadi suri tauladan bagi semua manusia, dari suku, dari bangsa, dari negara manapun dia. Semua perilakunya, makannya, minumnya, tidurnya, pergaulannya, dan seluruh tatanan kehidupan juga peradaban dibangun di tangannya. Dan Allah Sang Pencipta bersama malaikatnya mengkhususkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah untuk orang-orang yang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Melanjutkan bahasan kita Minhajul Muslim, dan pagi ini semoga Allah berkahi pasal ke-17, beriman terhadap wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan mereka. Ini satu potongan dari judul kita, kita akan panjang lebar bahas insyaallah. Kemudian potongan yang kedua, menghormati para ulama, dan potongan yang ketiga, wajibnya patuh dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Kita akan mulai insyaallah dengan kalimat beriman. Seperti biasa saya ingatkan kembali, adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Beriman terhadap wajibnya, dan kita sudah sering jelaskan kalimat wajib berarti mengerjakannya mendapat pahala, meninggalkannya berdosa, definisi fikih dalam Islam. Mencintai artinya loyal, pengabdian dan pengorbanan. Ini juga sudah pernah saya titik beratkan. Kalau ada orang yang berkata pada istrinya atau suaminya atau temannya, saya mencintai kamu, misal, tentu kalau sama temannya dia mengatakan karena Allah, ini harus dibuktikan benar enggak pembuktiannya dengan pengorbanan dan pengabdian. Saya cinta pada Allah berarti saya siap berkorban dan mengabdi padanya. Saya cinta kepada Rasulullah SAW berarti saya siap mengabdi dan berkorban untuk beliau. Begitu pula dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan cuma sekedar ucapan lisan, lisan hanya fasilitasnya, tapi otak dari semua adalah pengorbanan dan pengabdian. Beriman terhadap wajibnya mencintai para sahabat. Ada tambahan Rasulullah SAW, berarti yang dimaksud bukan orang sembarangan, bukan sahabat sembarangan orang, tetapi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat punya definisi, semua orang yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bertemu secara langsung kemudian beriman dan meninggal dalam keimanan itu. Siapapun yang pernah melihat, ini bagi orang yang tidak buta, dia melihat Nabi SAW secara fisik, lihat saja, dia cuma lihat sepintas di zaman beliau, atau bertemu lebih global, mungkin ada orang buta seperti Ibnu Maktum, sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Ummu Maktum, beliau buta matanya, maka tetap dihitung sahabat karena beliau bertemu lalu beriman dengan Nabi SAW dan meninggal dalam keyakinan tersebut. Ada sebagian orang yang hidup di zaman Nabi SAW, beriman pada Nabi SAW tapi tidak pernah bertemu. Seperti kasus nama yang masyhur, Wais Al-Qarni, yang hidup di Yaman, terkenal dengan kesolehannya. Sampai kata Nabi SAW, afdalut tabi'in Wais Al-Qarni. Tabi'in yang paling afdal, yang paling baik, yang paling soleh di mata Allah, adalah Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi SAW. Cuma Uwais Al-Qarni tinggal di Yaman, belum pernah sama sekali datang ke Madinah bertemu dengan Nabi SAW. Maka dikategorikan tabi'in, generasi yang datang setelah sahabat. Jadi sahabat punya lingkup definisi sendiri. Ada Abu Muslim Khulani, ini juga sama, salah satu ulama'nya tabi'in, tinggal di Yaman, beriman di zaman Nabi SAW tapi tidak sempat melihat. Dia pas tiba di Madinah, baru saja Nabi SAW dimakamkan, dikategorikan sebagai tabi'in. Contoh yang lain, Shuraih Al-Qadhi. Shuraih rahimahullah adalah qadhi, qadhi artinya hakim. Belum menjadi hakim 60 tahun dan di 5 masa khilafah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, di zaman Yazid bin Muawiyah rahimahullah, ini dia menjadi hakim selama 60 tahun. Ini juga beriman di zaman Nabi SAW. Orangnya sangat berilmu, tetapi tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi SAW, maka dikategorikan sebagai tabi'in, generasi yang datang setelah sahabat. Jadi sahabat punya definisi sendiri, makanya kemuliaan yang luar biasa kalau seandainya orang sempat hidup di zaman itu, lalu beriman dan melihat Nabi SAW untuk bertemu, ini kedudukannya sudah masuk dalam kategori sahabat dan mendapatkan semua fadilahnya sahabat. Semua fadilah sahabat, kemuliaan. Kita bisa berteman saja, apalagi sampai bersahabat dengan seseorang punya kedudukan di masyarakat, mungkin ilmunya, mungkin hartanya, mungkin jabatannya, mungkin titel pendidikannya, mungkin banyak hal, itu sudah cukup membuat kita bangga. Bagaimana kalau menjadi sahabat manusia terbaik, penutup para nabi dan rasul, orang yang paling sempurna secara fisik, akhlak, jalur nasabnya alaihi salatu wassalam. Maka ini kedudukan tersendiri, kedudukan tersendiri. Dan di dalam syariat kita, mereka punya kedudukan yang mulia sebagaimana akan kita jelaskan pada pertemuan ini insyaallah. Sahabat ada tingkatan-tingkatan juga. Sahabat ada tingkatan-tingkatan. Sahabat yang paling mulia kedudukannya adalah Khulafa Ar-Rasyidin. Dan untuk lebih jelasnya nanti saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ini secara mutlak disepakati ahli sunnah wal jamaah adalah sahabat yang paling afdal. Datang setelahnya yang kedua, 6 orang yang tersisa dijamin masuk surga. Masuk dalamnya Khulafa Ar-Rasyidin tadi, Abu Bakar bin Abi Quhafa, Abdullah bin Abi Quhafa, Abu Bakar julukannya, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Khulafa Ar-Rasyidin tadi, kemudian ditambah 6 orang yang dijamin masuk surga, Talha bin Ubaidillah, ini yang kelima, Zubair bin Awam, yang keenam, Abdurrahman bin Auf, ya, yang ketujuh, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kedelapan, Sa'id bin Zaid, yang kesembilan, Abu Ubaidah bin Jarrah, yang ke-10. Ini orang-orang yang sangat mulia. 10 orang yang dijamin masuk surga adalah pemimpin para sahabat dan pemimpin umat ini. Khulafa Rasyidin, kemudian ditambah 6 yang tersisa, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. Datang selanjutnya yang ketiga adalah Ashabul Badr, orang yang hadir di Badr, hadir di peperangan Badr, khusus perang Badr, peperangan yang memisahkan dan membedakan antara kebenaran dan kebatilan, dan itu menjadi tolok ukur sampai hari kiamat. Kalau kebenaran akan dibenarkan oleh Allah walaupun pengikutnya sedikit, walaupun pembelahnya sedikit, walaupun satu orang. Ibrahim alaihissalam sendirian di Babilonia, Allah menangkan dan mengalahkan satu negeri Babilonia. Musa alaihissalam mengalahkan Fir'aun dengan segala kekuatannya, walaupun jumlahnya sedikit, walaupun bukan raja Musa alaihissalam, dari masyarakat biasa Bani Israel pada saat itu, yang dianggap suku budak oleh orang-orang Kipti atau orang asli Mesir. Allah menangkan. Ini semua tolak ukur. Kalau kita dalam keadaan benar, tidak usah khawatir. Pasti kebenaran akan dibenarkan dan kebatilan pasti akan dihancurkan oleh Allah walaupun pengikutnya dan pendukungnya banyak. Kemudian datang setelah mereka, setelah ahli Badr adalah anak-anak Nabi SAW dan para ummahatil mu'minin. Anak-anak Nabi SAW jelas saja sudah masuk di dalamnya yang sempat hidup ya. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, Zainab, Ruqayyah Ummu Kalthum radhiyallahu anhunna ajma'in. Kemudian anaknya ya, tentu yang hidup adalah Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajma'in, dan ada Ummu Kalthum ya radhiyallahu anhum ajma'in. Ini semuanya adalah orang-orang yang afdal. Kemudian datang ummahatil mu'minin, semua istri-istri Nabi ridwanullahi alaihinna. Kemudian datang setelahnya sahabat-sahabat yang menuntut ilmu. Ada penuntut ilmu. Jadi di belakang rumah baginda Nabi SAW ada tempat namanya suffah. Di suffah ini seperti kalau kita rumah, tanah, ada bangunannya rumah, diwakafkan oleh Nabi SAW untuk para penuntut ilmu. Diwakafkan oleh Nabi SAW untuk menuntut ilmu. Ashabus suffah kerjanya mereka dibiayai oleh Nabi SAW dan mereka nuntut ilmu. Jadi wahyu kalau turun kebanyakan ditangkap oleh mereka ini, diambil oleh mereka. Karena tidak semua sahabat hadir pada saat wahyu turun. Tidak semua hadir. Ada sahabat yang sibuk di kebunnya, ada sahabat yang hanya ketemu dengan Nabi SAW di 5 waktu sholat, azan mereka ke masjid ketemu. Kalau ada wahyu disampaikan mereka dengar, kalau enggak mereka kembali ke aktivitasnya. Ada yang ketemu dengan Nabi SAW hanya pada saat Jumat, lagi Jumat dia datang sholat di Madinah. Ada yang bertemu dengan Nabi SAW kalau peperangan saja, pas kumandan jihad baru datang. Ada yang bertemu dengan Nabi SAW sekali seumur hidup. Datang syahadat pulang, udah gak ketemu Nabi sampai Nabi meninggal atau dia meninggal. Jadi memang kedudukan mereka berbeda-beda. Tapi ashabus suffah ini punya kedudukan luar biasa. Seperti kita sering dengar nama-namanya Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Anas bin Malik. Orang-orang yang memang dekat sekali dengan Nabi SAW. Mereka selalu nuntut ilmu dan mereka paling banyak meriwayatkan hadis. Ini kedudukan ashabus suffah, para penuntut ilmu. Kemudian datang setelahnya juga orang-orang yang secara individu dipuji oleh Nabi SAW. Mungkin dapat jaminan surga. Dan masuk dalamnya adalah ashab syajarat ridwan namanya. Bayat Ridwan, maaf. Orang-orang yang berada di bawah pohon pada saat Nabi SAW membuat bayat untuk membela Uthman bin Affan yang sedang ditahan oleh Abu Sufyan di Mekah pada saat terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Nabi SAW berdiri di bawah pohon kemudian membayat satu persatu sahabat yang jumlahnya pada saat itu 1398 orang. Tapi yang ikut membaiat 1397. Karena Uthman bin Affan ditahan di Mekah, maka dengan Uthman 1398 ada satu orang munafik, dia tidak mau ikut membaiat, maka jumlahnya 1399. Kemudian Nabi SAW satu orang jadi 1400 jumlahnya. Jadi yang membaiat 1397 orang. Dan setelah Nabi SAW membaiat mereka, mereka mengatakan kami akan loyal, kami akan hidup mati bersama Allah dan Rasulnya, kami akan membela agama Islam, hidup dan mati. Lalu Nabi SAW mengatakan, demi zat yang tidak ada, yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang hadir di sini kecuali dijamin masuk surga. Jadi mereka semua mendapatkan jaminan surga di kesepakatan Hudaybiyah. Tentu ini ada kisah sendiri, teman-teman bisa kembali ke ceramah saya Sirah Nabawiyah tentang masalah kesepakatan Hudaybiyah. Ini kurang lebih kedudukan para sahabat yang disebutkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang kedudukan mereka. Tentu semuanya mulia. Tentu semuanya mulia, gitu kan. Tapi kita bicara di sini ada juga tingkatan-tingkatan mereka yang disebutkan oleh para ulama. Saya akan bacakan sekarang. Maaf, ini saya sampaikan, saya lanjutkan dulu definisi ya, judul. Ini baru sampai tadi potongan definisi atau potongan judul pertama, beriman terhadap wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah SAW dan keutamaan mereka. Sekarang potongan judul yang lain adalah menghormati para ulama. Nanti akan kita paparkan panjang lebar, tapi bukan di pertemuan sekarang. Pertemuan akan datang insya Allah, karena tidak akan cukup waktunya. Siapa itu ulama, definisi ulama, kedudukan mereka, fadilah mereka, apa yang harus kita lakukan terhadap para ulama-ulama ini, apa hak mereka, ya. Kemudian kita juga akan bahas terakhir nanti masalah wajib patuh dan taat kepada para pemimpin muslim. Seperti apa yang wajib kita patuhi, seperti apa yang boleh kita tolak dari keputusan-keputusan pemerintah setempat. Dan itu akan kita bahas insya Allah. Saya bacakan sekarang pasal ke-17. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, beriman terhadap wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah SAW dan keutamaan mereka, menghormati para ulama, serta wajibnya patuh dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Beliau mengatakan, seorang muslim beriman terhadap wajibnya mencintai para sahabat Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, serta keutamaan mereka atas kaum mukminin dan muslimin lainnya, dan beriman bahwasanya keutamaan dan ketinggian derajat di antara mereka pun berbeda-beda, tergantung pada keterlebihdahuluan mereka di dalam berislam. Para tokoh sahabat yang paling utama adalah 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali ridwanullahi alaihim. Lalu berikutnya adalah 10 orang yang telah dinyatakan pasti masuk surga. Setelah 4 khulafaur rasyidin datang 6 orang, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Amir bin Jarrah dan Abdurrahman bin Auf. Kemudian para sahabat yang ikut dalam perang Badar, lalu orang-orang yang diberitakan pasti masuk surga selain dari yang 10 orang seperti Fatimah Zahra dan kedua putranya Hasan dan Husain ridwanullahi alaihim, Thabit bin Qais, Bilal bin Abi Rabah dan seterusnya. Semuanya itu memiliki kedudukan. Setelah itu para sahabat yang ikut serta dalam Bayat Ar-Ridwan yang jumlahnya mencapai 1400 sahabat. Tepatnya 1399 tadi saya katakan, karena memang satunya adalah Nabi SAW. Dan dari 1399 yang membaiat itu 1397, satunya Uthman bin Affan ada di Mekah, dan satu orang munafik yang tidak mau ikut membaiat. Seorang muslim juga beriman dengan kewajiban menghormati para ulama Islam, memuliakan dan bersikap etika ketika menyebut mereka. Mereka adalah para ulama agama dan pemuka yang memiliki hidayah, seperti para qurra. Qurra itu para pembaca Al-Quran, guru-guru ngaji, ya. Para ahli fikih yang memahami tentang hukum-hukum Islam, ahli hadis. Ini sebenarnya fikih sama hadis hampir sama ya, cuman memang para ulama mengkategorikannya, karena ada orang yang belajar fikih. Umumnya kalau ulama fikih, mereka menyebutkan misalnya hukumnya ini seperti ini, ya. Hukum sholat misalnya wajib, udah, kerjakanlah. Ada dalil, disebutkan atau tidak dalil, yang penting mereka sudah yakin bahwasanya itu betul, mereka sampaikan. Tapi kalau ahli hadis beda. Ahli hadis, mereka memang menyampaikan dengan dalil-dalil yang jelas. Semua literaturnya hadis Nabi SAW, bahkan dengan sanad-sanadnya. Dari fulan, bin fulan, dari fulan, bin fulan, dari fulan, bin fulan, dan seterusnya sampai Nabi SAW. Lalu mereka mensahihkan atau memastikan sahih atau hasan ataupun lemahnya hadis-hadis itu. Kemudian juga dikatakan, dan ahli tafsir yang mempelajari Al-Quran lalu mengumpulkan pendapat-pendapat para sahabat dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian dijadikannya sebagai rujukan untuk lebih memahami ayat-ayat Al-Quran. Dari generasi tabi'in, tabi'in istilah yang datang setelah sahabat. Yang belajar dari Nabi namanya sahabat, yang belajar dari sahabat namanya tabi'in, yang belajar dari tabi'in namanya tabi' tabi'in. Tabi'in artinya pengikut ya. Tabi'in artinya pengikut. Dikatakan sini, dari generasi tabi'in dan tabi' tabi'in. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada mereka semua. Jadi yang kita kategorikan ulama adalah orang-orang ini. Kalau ada di antara kita sekarang yang belajar, mendalami, kemudian menyebarkan ilmu mereka, semoga saja kita masuk dalam kategori ini juga. Tapi ulama yang sebenarnya adalah mereka, para sahabat, para tabi'in. Karena mereka langsung belajar dari Nabi, belajar dari sahabat. Sahabat belajar dari Nabi, tabi'in belajar dari sahabat. Tabi'in belajar dari tabi'in, dekat sekali dengan Nabi SAW. Jadi kalau ada orang sekarang mendapat predikat ulama, dia hanya bisa mendapatkan itu kalau dia kembali kepada generasi awal. Kalau cuma ini pendapat saya, ini enggak ada, enggak diterima dalam Islam. Kita punya sumber asal. Agama ini bukan untuk dikarang-karang, tapi harus kembali kepada sumber yang benar. Seorang muslim juga beriman tentang wajibnya taat kepada para pemimpin kaum muslimin, memuliakan dan hormat kepada mereka, berjihad bersama mereka, salat bermakmum kepada mereka, dan haram membangkang mereka. Membangkang dalam arti kata revolusi lah, apalah, merebut kekuasaan, menghina-hina, menolak keputusan yang tidak melanggar hukum agama. Beda kalau melanggar hukum agama, nanti akan kita bahas itu. Kalau pemerintah keluarkan keputusan semua perempuan tidak boleh pakai jilbab, tidak ada kewajiban kita patuhi, ini maksiat kepada Allah. Muslim enggak boleh sholat di masjid, enggak boleh, ini enggak boleh dipatuhi. Tapi kalau peraturannya rambu-rambu lalu lintas supaya rapi, ketemu dengan hukum Allah dari sisi maslahat, maka wajib dipatuhi ini. Enggak boleh Bapak Ibu melanggar lampu merah itu. Dilarang, jangan. Jangan tidak pakai SIM, ya pakai, buat SIM itu. Buat KTP, KK, ijazah, semua surat nikah, buat. Kenapa enggak dilakukan? Peraturan pemerintah, patuhi, gitu. Semampu kita patuhi, jangan melanggar. Nanti akan kita jelaskan masalah hukum itu semuanya. Dikatakan, dan untuk itu semua, seorang muslim konsisten dan berpegang teguh kepada adab etika khusus berkenaan dengan itu. Dan hari ini kita akan bahas potongan judul yang pertama, masalah etika dan adab terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau alaihi wassalatu wassalam. Maka seorang muslim wajib yang pertama mencintai mereka karena Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka. Allah memberitakan bahwasanya Allah mencintai mereka di dalam surah Al-Maidah ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmat la'im. Maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka. Tentu ayat ini turun kepada adanya sebagian orang-orang yang mengucapkan syahadat di zaman Nabi SAW, lalu dia murtad, tinggalkan agama Islam. Lalu Allah memberitakan berita gembira kepada nabinya Muhammad SAW, tidak usah khawatir dengan orang-orang itu. Orang-orang yang bermain-main di agama Islam, datang syahadat, terus dia murtad lagi, tidak usah dipikirkan, biar aja. Dia yang butuh dengan Islam, bukan Islam butuh dengan dia. Makanya di awal potongan ayat ini sebenarnya surah Al-Maidah, Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, sudah jelas-jelas dapat kebenaran lalu dia tinggalkan. Baru masuk ayat yang sekarang ambil, ada potongan di buku kita, fasawfa ya'tillahu biqaum, maka satu orang yang murtad itu Allah akan ganti dengan satu kaum. Nanti akan banyak hai Muhammad yang masuk Islam, enggak usah khawatir. Satu orang murtad diganti dengan kaum, minimal 3 orang, gitu kan? Bisa lebih daripada itu. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, ciri khasnya mereka, mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Adzillatin 'alal mu'minin, mereka selalu merendah, berkasih sayang, saling bantu membantu sama orang-orang beriman. 'Izzatin 'alal kafirin, mulia di depan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'im, mereka selalu berjihad, berperang, membela agama Allah, dan mereka tidak pernah takut sedikit pun. Ini tentu ada lanjutan ayat, tapi tidak sampai sini saksi bahasan. Dan para ulama mengatakan ayat ini turun kepada para sahabat, menyampaikan berita gembira kepada mereka bahwasanya Allah memastikan mencintai para sahabat yang akan datang kepadamu hai Muhammad. Mereka mengucapkan syahadat kaum, dan itu terbukti mereka datang dan mereka masuk Islam. Allah juga menyebutkan perihal mereka dalam surah Al-Fatih ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ayat terakhir dalam surah Al-Fatih. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah benar-benar utusan Allah, dan yang bersamanya, bersama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Mereka sangat tegas terhadap orang-orang kafir, dan mereka berlemah lembut di antara mereka. Sebenarnya terjemahan keras ini lebih bagus tegas ya. Memang tegas lebih tepat itu. Karena tegas itu keputusan benar-benar salah-salah. Kalau keras, kata-katanya bisa buruk, bisa bermain tangan, bisa segala macam. Jadi memang lebih tepat tegas ya. Saksi bahasan disebutkan walladzina ma'ahu, dan orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang masyhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Dan subhanallah, ini wahyu. Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu nanti akan datang orang-orang yang buruk, orang-orang yang membenci para sahabat ridwanullahi alaihim, orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak gampang hidup di zaman Nabi SAW itu. Saya pernah kasih contoh, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita kalau hidup di zaman dulu di Mekah, belum ada fasilitas kayak sekarang, gak ada masjid. Di sekitar Ka'bah penuh dengan patung-patung. Memang situ ada masjid, ada Ka'bah, tapi sekitarnya patung semua, gitu kan? Ada, tidak ada lampu, enggak ada fasilitas media kayak sekarang. Ada orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ngaku sebagai nabi dan harus diikuti. Apa yang dia bilang harus diikuti. Al-Qur'an belum sempurna, masih baru berapa ayat yang turun. Kira-kira kalau kita hidup di fase Mekah dulu, jadi Abu Jahal atau jadi Abu Bakar nih? Ya. Saya alhamdulillah pribadi bersyukur hidup sekarang. Walaupun memang lebih pasti luar biasa kita kalau Allah hidupkan di zaman itu dan kita bisa jadi sahabat. Tapi kita khawatir hidup di zaman dulu, bisa gak jadi kayak Abu Bakar nih? Bisa gak jadi kayak Umar? Al-Quran masih dalam proses turun loh, baru 2-3 ayat. Sekarang kita buka mata lahir, Al-Quran di lemari ibu ayah kita sudah ada. Terjemahan bahasa Indonesia sudah ada. Lengkap dengan terjemahannya, lengkap dengan tulisan tajwidnya, lengkap dengan tafsirnya, lengkap dengan segala macam. Dulu orang datang Nabi SAW terkenal ummi. Allah mengatakan nabiyyun ummi. Manusia memang nabi, manusia yang tidak bisa membaca dan menulis, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaku nabi dan harus dipatuhi. Apa yang dia perintahkan harus diiyakan, apa yang dia larang harus ditinggalkan. Gak gampang pada saat itu. Susah sekali. Makanya kedudukan mereka luar biasa para sahabat ini. Kata Nabi SAW, Allahu Allahu fi ashabi, la tattakhiduhum gharadan ba'di, faman ahabbahum bihubbi ahabbahum, waman abghadahum bibughdi abghadahum, waman adhahum faqad adhani, waman adhani faqad adallah, waman adallaha yushika an ya'khudah. Takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Dua kali Nabi SAW sebutkan Allah, Allah fi ashabi, dalam hak-hak para sahabatku. Dan sudah kita sebutkan definisi sahabat tadi. Jangan menjadikan mereka sebagai sasaran celaan sepeninggalku. Subhanallah, ini wahyu. Nabi SAW masih hidup, sudah ingatkan. Nanti akan datang ini orang-orang yang mencaci maki Abu Bakar, Umar, apa segala ridwanullah alaihim, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Padahal kalau dia hidup di zaman itu belum tentu dia beriman. Jangan menjadikan mereka sebagai sasaran celaan sepeninggalku. Barang siapa yang mencintai mereka, maka disebabkan kecintaannya kepadaku, akhirnya dia mencintai mereka. Maksudnya barang siapa yang mencintai mereka karena memang mencintai aku, dia akan dapatkan cinta itu. Dan barang siapa yang membenci mereka karena disebabkan kebenciannya kepadaku, maka aku membenci mereka. Maknanya adalah Siapa yang membenci mereka berarti sama saja membenci aku. Seakan-akan Nabi SAW salah pilih teman. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyakiti mereka maka berarti telah menyakitiku, dan barang siapa yang menyakitiku maka berarti ia telah menyakiti Allah, dan barang siapa yang menyakiti Allah niscaya Allah akan mengazabnya. Ini jelas sekali sabda Nabi SAW yang mulia, yang luar biasa. Bagaimana beliau menyampaikan pesan ini khusus buat kita ini, yang datang setelah beliau meninggal. Jadi pesan ini bukan untuk sahabat yang masih hidup. Nanti kita lihat ada di poin setelahnya, poin nomor 2, ada hadis yang Nabi sampaikan peringatan buat sebagian sahabatnya dan juga orang yang datang setelah beliau meninggal. Tapi hadis tadi yang kita sebutkan ini memang khusus untuk kita-kita semua. Jangan pernah caci maki para sahabatku. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Ada sebuah hadis yang lain yang berbunyi, kata Nabi SAW, dan di hadis ini dihasankan oleh Imam Hakim, Allah telah menilai hati hamba-hamba, maka ia menemukan hati Muhammad paling baik, dan dipilihlah menjadi penutup para nabi dan rasul. Kalau enggak salah, maaf, ini statementnya Abdullah bin Mas'ud. Dan Allah melihat hati-hati yang paling baik setelah hati Nabi SAW, maka ditemukan hati para sahabatnya, maka dipilihlah mereka menjadi bagian dari kehidupan Nabi SAW. Enggak gampang teman-teman itu, berjuang, membela, menumpahkan darah di zaman dulu itu luar biasa. Luar biasa. Sekarang makin dekat hari kiamat, makin canggih teknologi, makin jauh orang dari pengorbanan sebenarnya. Sekarang orang perang gunakan pesawat tempur, bom, mati musuhnya. Tembak dari jauh, jarak 1 km bisa matiin orang. Zaman dulu enggak, berhadapan, pedang sama pedang. Berantem, duel. Ya, membela Nabi SAW. Dan ini sebuah pengorbanan yang luar biasa. Jadi kita harus mencintai mereka karena mereka dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Berarti kalau kita cintai mereka, berarti kita juga mencintai Allah dan Rasulnya. Makanya di antara doa yang mulia kita mengucapkan, ya Allah, mudahkanlah aku mencintaimu dan mencintai semua orang yang engkau suruh untuk dicintai. Yang kedua, beriman dan meyakini keutamaan mereka atas segenap kaum mukminin dan muslimin selain mereka. Mereka memang di atas kedudukannya dibanding sama selain mereka dari kaum muslimin. Karena Allah yang maha tinggi dan maha pengetahuan telah berfirman dan memuji mereka secara khusus dan menjadi ayat Al-Quran serta ditilawakan sampai hari kiamat. Surah At-Taubah ayat 100 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar. Enggak ada yang lain kecuali sahabat ini. Predikat ini mustahil didapatkan kecuali untuk para sahabat. Yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam di antara muhajirin, istilah bagi sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ansar, orang-orang yang membela di Madinah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita disuruh untuk ikuti perilaku-perilaku mereka. Teman-teman sekalian, kisah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan seluruh sahabat yang bisa kita jangkau sekarang kisah hidup mereka, itu bukan hanya sebuah kenangan. Itu sebuah pelajaran yang harusnya kita menciplak hidup mereka, karena mereka telah menciplak hidup Nabi SAW. Maka kita bukan mustahil bersama mereka. Bersama mereka di surga. Jaminan untuk Khulafa Rashidin dan 6 orang yang masuk surga dan sahabat-sahabat yang masuk surga, bukan mustahil kita dapatkan asal kita lakukan perilaku yang sama. Itu saja, mudah. Mereka lah orang yang paling layak dijadikan idola. Tapi kita sayangkan sekarang generasi umat Islam, kalau kita tanya tentang tahukah kamu Thabit bin Qais, orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW, tahukah kamu tentang kisah Qaqa'ah yang telah menembus benteng-benteng Persia, tahukah kamu siapa itu Abu Ubaidah bin Jarrah yang telah menembus benteng-benteng Syam, Tahukah kamu Amr bin As yang telah menembus Afrika sehingga Islam bisa masuk ke sana? Tidak ada yang mereka tahu dari kisah-kisah orang-orang yang mulia ini. Ibu-ibu tahukah tentang Nusaybah binti Ka'ab? Tahukah tentang siapa itu sahabiat-sahabiat yang banyak berkorban di kehidupan Nabi SAW di sekitar beliau dari para ummahatil mu'minin? Mungkin cuma ada yang tahu namanya. Bahkan mungkin kalau kita tanyain, tolong ibu-ibu hitungkan kepada kami, ya, istri-istri Nabi yang 11 orang, mungkin ada yang tidak tahu namanya. Tapi coba kalau tanya namanya artis fulan, pemain bola ini, pemain basket itu, ya, tahu semua, sampai biografi hidupnya, sampai makanan favoritnya, sampai warna kesenangannya. Ini harus dibalik ini. Selama kita bukan menjadikan generasi awal umat Islam sebagai idola kita, maka pada saat itu kita terpuruk seperti keadaan sekarang muslimin. Jumlahnya banyak tapi seperti buih di lautan. Tapi kalau kita mengembali, kejayaan Islam akan kembali pada saat kembali ke masa zaman sahabat. Nabi SAW membangun peradaban baru, membangun militer baru, membangun ekonomi baru waktu hijrah ke Madinah. Pada zaman itu ada dua negara adik kuasa, ada Persia dan ada Romawi. Dua-duanya sudah punya sistem ekonomi, peradaban, militer. Nabi tidak pernah SAW minta tolong sama mereka. Enggak pernah kirim sahabat ke sana untuk belajar militer, untuk belajar ekonomi, untuk belajar yang lainnya. Seperti sekarang banyak umat Islam berlumba-lumba belajar dari orang-orang non-muslim. Mereka seakan-akan tidak punya itu dalam agamanya. Keliru sekali. Luar biasa kelirunya ini. Tapi Nabi SAW mulai dari nol, melatih militer para sahabatnya, melatih ekonomi, mendidik masalah ekonomi, masalah kehidupan sosial, rumah tangga, segala macam, sampai masalah pendirian pemerintahan dan sistem pemerintahan. Dan sudah pernah saya jelaskan bagaimana masa-masa kejayaan Islam, kita baru 90 tahun saja tidak menguasai dunia. Sebelumnya umat Islam menguasai dunia. Dan sampai sekarang, kalau orang-orang non-muslim mau betul-betul real menyampaikan informasi, maka mereka akan menemukan, mereka akan mengungkapkan kalau umat Islam lah yang mengembangkan peradaban dunia. Sebagian penulis-penulis barat mengatakan kalau Islam tidak masuk di Spanyol di masa-masa pertengahan abad Masehi, maka mungkin Eropa tidak akan seperti sekarang. Bahkan sekarang ditemukan banyak literatur yang membuktikan umat Islam sudah masuk dan menemukan Amerika, bahkan banyak orang-orang muslim di Amerika sebelum Columbus ratusan tahun. Banyak, ya. Dan itu ada fakta-fakta tulisan-tulisannya. Bahkan seseorang yang sangat terkenal, ahli sejarah, ahli lautan dan juga penulis peta, penyusun peta terbesar umat Islam yang terkenal, ya, dibahasakan dengan dari keluarga Pers. Jadi dia seorang muslim yang berasal dari Uthmaniyah. Dia membuat peta di zaman itu, sebelum masuk Columbus ratusan tahun ke Amerika, itu sudah lengkap. Dan para ilmuwan, saya lihat cuplikannya, mereka mengatakan tidak tahu bagaimana orang ini bisa membuat peta Amerika pada zaman itu sebelum Columbus dan dengan detail, termasuk nama-nama hewan yang ada di dalamnya, kebiasaan orang-orang dan seterusnya. Ternyata sebelum Columbus ratusan tahun, ada seorang raja muslim dari Afrika, dari Mali, namanya Raja Abu Bakar, yang masuk ke Amerika. Sudah lama Islam di sana. Tapi pada saat Columbus masuk dengan kekuatan militer, akhirnya menggunakan penjajahan, memaksa orang-orang di sana masuk ke dalam agama Nasrani, akhirnya sampai perubahan seperti sekarang. Dan terlalu banyak fakta sejarah, terlalu banyak para ilmuwan muslim yang pernah sudah saya sebutkan nama-nama mereka, seperti Al-Jaziri, yang jelas Eropa pun tidak bisa mendustakan dia yang menemukan teori yang akhirnya, atau teori-teori yang membuktikan akhirnya ditemukannya kereta api, alat-alat teknologi yang sekarang, dari buku-bukunya. Abbas ibn Akhnas yang pertama menemukan masalah penerbangan dan membuat sayap yang mirip dengan hewan, burung, kemudian kemudian dia loncat dari gunung tertinggi di Spanyol sampai mendarat dan tidak mati. Bukunya diterjemahkan oleh dua adik kakak orang Inggris yang akhirnya dikenal sebagai penemu pesawat. Dan terlalu banyak yang lain, terlalu banyak. Kalau kita mau sebutkan nama-namanya luar biasa. Al-Jabbar, Abdul Jabbar yang menemukan ilmu teori rumusan matematika yang mereka tidak bisa hapus namanya. Ada yang dihapus, ada yang enggak gitu. Ada yang direkayasa namanya, ada yang enggak. Dan kita umat Islam banyak melupakan dan tidak mempelajari sejarah-sejarah kita ini. Jadi teman-teman sekalian, kejayaan Islam adalah kembali kepada Islam, dan Islam adalah sumber inspirasi segala-galanya, termasuk masalah ilmu pengetahuan dan teknologi canggih. Dikatakan sini, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam di antara mereka dan antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Makna kemenangan yang besar kata ulama adalah pasti mereka akan jaya dan berkuasa di dunia dan juga di akhirat, akan menjadi orang yang menang. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Abu Daud dan dinilai hasan oleh beliau, tapi ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, "La tasubu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifah." Janganlah kalian mencaci para sahabatku, sebab walaupun salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar bukit Uhud, niscaya tidak akan mencapai satu mud dari infak atau separuhnya. Dari infak mereka maksudnya. Satu mud satu genggam, setengah berarti setengahnya. Ini kebetulan kalau hadis ini yang tadi saya bilang di awal pertemuan kita, disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat yang pernah punya masalah dengan sahabat yang lebih dulu masuk Islam. Jadi penyampaian ini sebenarnya untuk sahabat dan juga untuk kita. Kalau tadi hadis yang sebelumnya memang untuk kita semuanya, ya, setelah meninggal Nabi SAW. Tapi yang ini enggak. Jadi pernah ada sahabat jalan, kemudian cekcok satu sama yang lain. Yang satu ini sudah lama masuk Islam dan terkenal dengan kesolehan, yang satu orang baru masuk Islam. Maka sempat ada cacian yang keluar. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada yang baru masuk Islam, walaupun sahabat, jangan kalian caci maki sahabatku yang sudah lebih dulu masuk Islam nih. Sebab walaupun salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka kalian tidak bisa menyamai infak mereka walaupun cuma segenggam. Jadi susah untuk mencapai amal-amal mereka. Luar biasa ya, pengorbanan mereka. Jadi yang kedua, kita meyakini keutamaannya. Yang ketiga, hendaknya berkeyakinan bahwa Abu Bakar Siddiq adalah sahabat Nabi yang paling utama, sedangkan sahabat lainnya berada di bawahnya secara umum, dan bahwasanya para sahabat utama sesudah beliau adalah Umar, lalu Uthman, kemudian Ali ridwanullahi alaihim. Ini disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang kedudukan empat manusia terbaik ini, dan secara mutlak Abu Bakar secara berurut begitu, baru Umar, baru Uthman, baru Ali ridwanullahi alaihim. Disebutkan di dalam hadis misal tentang Abu Bakar, riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakar walakin akhi wa sahibi." Kalau sekiranya aku boleh memilih seorang khalil, kekasih yang paling aku cintai dari umatku ini, niscaya aku akan pilih Abu Bakar, akan tetapi dia adalah saudara dan sahabatku. Ibnu Umar juga radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan, dia dengan ayahnya tentu sahabat, ibunya dan seterusnya, "Kami dahulu sudah biasa mengatakan, padahal Rasulullah SAW masih hidup, Abu Bakar, lalu Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali." Ungkapan seperti itu sampai kepada Nabi SAW, namun beliau tidak mengingkarinya. Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi artinya memang sudah biasa di zaman Nabi SAW disebutkan tentang kedudukan empat orang sahabat, dan memang berurut seperti itu. Dan kita juga lihat secara histori terbukti Khulafa'ur Rasyidin terpilih seperti ini memang. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali ridwanullahi alaihim. Ali juga radhiyallahu anhu telah berkata, "Sebaik-baik umat ini sesudah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar, lalu Umar, dan sekiranya aku mau menyebutkan yang ketiga, niscaya aku sebut." Maksudnya adalah Uthman. Semoga Allah meridhai mereka semua. Dan hadis ini riwayat Bukhari dan juga Ahmad. Ini hadis sahih. Ini semua keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Kedudukan tentang mereka. Ya. Dan semua yang membantah ini tidak benar. Karena kita punya dalilnya. Seperti orang-orang Syiah yang memang membantah dan mencaci maki sahabat. Dan ini masuk dalam ancaman yang sangat berat. Ya. Sangat berat. Ancaman-ancamannya dari Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Yang keempat, hendaknya mengakui keunggulan-keunggulan dan keutamaan-keutamaan mereka seperti keutamaan Abu Bakar, Umar, Uthman, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, ketika Bukit Uhud, di saat Bukit Uhud bergoncang sedangkan mereka berada di atasnya. Jadi waktu terjadi peperangan di kancah Uhud dan para sahabat sempat terpukul mundur pada saat itu, maka mereka berlindung di gunung Uhud, naik di atas gunung. Waktu mereka naik di atas gunung, gunung Uhud sempat goncang. Maka Nabi SAW menepukkan telapak kakinya sambil berkata, "Uthbut au uskun Uhud, innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Tenanglah hai Uhud, karena sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang yang akan mati syahid. Maksudnya pada saat itu ada Umar dan Uthman. Juga sabda Nabi SAW tentang Ali radhiyallahu anhu. Ini keutamaan individu-individu ya. Sebelum saya masuk keutamaan ini, saya akan sebutkan dulu beberapa keutamaan yang lain. Misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ulama khususkan keutamaan pribadinya beliau. Seperti misal Nabi SAW memilihnya menjadi sahabat dan mertua. Kemudian memilih Abu Bakar yang kedua menjadi temannya yang hijrah bersamanya. Dan ini penunjukan dari wahyu. Allah yang memilih Abu Bakar menjadi sahabat yang hijrah bersama Nabi SAW di Madinah. Yang ketiga, Abu Bakar mengorbankan seluruh hartanya untuk Nabi SAW. Sementara sahabat mengorbankan sebagian dari harta mereka. Abu Bakar juga radhiyallahu anhu, pada saat beliau sedang tinggal di sebelah masjid, banyak rumah-rumah sahabat namanya Khawkha di zaman Nabi SAW. Waktu Nabi SAW mau meninggal, beliau menyuruh membongkar semua rumah-rumah sahabat yang melekat sama masjid, kecuali rumahnya Abu Bakar. Jadi sekarang di Babus Salam Masjid Nabawi, pintu yang berlawanan dengan kuburan Nabi SAW ya, karena yang di arah Nabi SAW itu pintu Jibril, lawannya adalah Babus Salam namanya. Di sebelah Babus Salam ada tiga pintu kembar di bangunan lama itu ada tertulis di situ Khawkha Abu Bakar. Itu dulu rumahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi itu sekarang bergabung jadi masjid, seakan-akan wakaf dalam masjid. Dan ini semua fadilah. Artinya memang Abu Bakar seakan-akan ikut mewakafkan tanahnya di situ untuk Masjid Nabawi. Kemudian juga seperti Umar juga punya fadilah yang sangat banyak. Hadis-hadis Nabi SAW diantaranya, beliau pernah mengatakan, aku pernah bermimpi melihat Umar memiliki baju yang sangat panjang. Maka para sahabat mengatakannya, Rasulullah, apa takwilnya? Apa yang Anda takwilkan? Kata Nabi SAW, Umar memiliki ilmu yang luas. Umar memiliki ilmu yang luas. Juga kita tahu ada beberapa tempat, beberapa hukum agama turun karena permintaan Umar, doanya Umar. Allah SWT turunkan sebagai hukum, seperti masalah hijab. Jadi ibu-ibu ini pakai jilbab ini, Umar bin Khattab panen pahalanya, karena beliau yang berdoa sama Allah. Zaman awal masuk Islam, wanita-wanita masih ada yang tidak pakai jilbab, ada yang rambutnya kelihatan bagian depan. Beliau selalu merasa terganggu dan beliau mengatakan, ya Allah, tutuplah aurat wanita-wanita kami, sampai turun ayat tentang hijab. Kemudian juga masalah 60 tawanan Badr yang semestinya dibunuh, dengan masalah pengharaman khamr. Umar dulu pemabuk sebelum masuk Islam radhiyallahu anhu, tapi setelah masuk Islam malah dia mengatakan, ya Allah, haramkan minuman ini buat kami. Terus dia berdoa sampai turun firman Allah yang mengharamkan masalah khamr. Dan ada banyak fadilah-fadilah yang lain tentunya. Dan ini juga cukuplah dia juga dipilih sebagai mertua Nabi SAW. Karena Nabi tadi menikah dengan anaknya Abu Bakar Aisyah radhiyallahu anhu majma'in, dan menikah dengan Hafsah anaknya Umar radhiyallahu anhu majma'in. Uthman bin Affan juga banyak fadilahnya, diantaranya hadis Nabi SAW. Waktu beliau lagi duduk dengan Abu Bakar dan Umar, lalu beliau mengatakan, ya, pada saat Uthman akan masuk sambil menutup lututnya yang tadinya terlihat, tidakkah saya malu dengan manusia, malaikat malu kepadanya. Lalu beliau juga mengatakan, nikahkanlah Uthman dengan anak-anak perempuan kalian, karena aku tidak menikahkan dengan kedua anak perempuanku, Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Ya, setelah Ruqayyah meninggal, Ummu Kalthum dinikahkan oleh Nabi SAW kepada Uthman. Gitu ya. Saya tidak nikahkan kedua anak perempuanku dengannya kecuali wahyu dari langit. Tidak, laki-laki umat Islam memiliki fadilah ini. Luar biasa, disuruh nikahkan anak-anak kita. Artinya kalau Uthman masih hidup, kita semua disuruh berlumba-lumba tawarkan anak perempuan kita untuk menikah dengan orang yang memiliki fadilah yang luar biasa. Dan Nabi SAW menjamin surga untuknya. Begitu juga dengan Ali radhiyallahu anhu majma'in. Di antara hadis Ali yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar sini adalah hadis riwayat Bukhari. Beliau Nabi SAW bersabda kepada Ali, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa?" Tidakkah kamu rela kalau posisimu dariku seperti posisi Nabi Harun dari Nabi Musa? Artinya dia akan meneruskan ajaran Musa alaihissalam. Begitu juga kamu, kamu akan meneruskan ajaranku. Begitu pula sabda Nabi SAW tentang keutamaan anaknya Fatimah radhiyallahu anha al-Batul. Fatimah sayyidatu nisa'i ahli al-jannah. Fatimah adalah penghulu kaum wanita penghuni surga. Artinya bidadarinya dan semua wanita mukminannya kalau masuk surga, Fatimah pimpinannya. Yang paling sempurna fisiknya nanti, yang paling sempurna segala-galanya. Dia pimpinannya, dia penghulunya radhiyallahu anha. Juga tentang Zubair bin Awam hadis. Tadi itu hadis Fatimah disebutkan hadis Bukhari. Di footnote kita semua ada nomornya ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain tentang Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, sepupu Nabi SAW, karena ini anaknya Sofia, Sofia tante Nabi SAW. Inna likulli nabiyyin hawari wa inna hawariyya Zubair bin Awam. Sesungguhnya setiap nabi memiliki hawari, pengawal setia. Dan sungguhnya pengawal setiaku adalah Az-Zubair bin Awam. Dan saya sarankan Bapak Ibu sekalian ikuti ceramah di YouTube, ceramah kami yang berjudul Sahabat-sahabat Rasulullah. Kisah-kisah heroik dari para sahabat. Ini alhamdulillah sudah kita bahas sampai 18 sahabat. Dan insyaallah hari Sabtu ini nanti saya harap Bapak Ibu bisa hadir di Blok M Square, insyaallah ba'da duhur kita akan bahas sahabat yang ke-19. Dengan izin Allah insyaallah duhur sampai asar ya. Kita akan membahas tentang Thabit bin Qais radhiyallahu anhu, khatib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga sudah saya sebutkan seperti kisah tentang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang dijamin masuk surga semua, itu sudah kita bahas semuanya panjang lebar. Kalau diikutin itu 2 jam bahkan sampai 3 jam waktu saya bahas Abu Bakar sama Umar, Uthman dan Ali, Khulafaur Rasyidin, mungkin tablik akbarnya sampai 4 jam ya. Itu semua insya Allah sudah di YouTube, tinggal di dulu dan dengar bagaimana fadilah-fadilah mereka. Saya enggak bisa sebutin semua sekarang karena memang tema kita ini masih global, bukan membahas mereka secara individu. Sabda Nabi SAW tentang Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajma'in, kedua manusia mulia cucu Nabi SAW yang diakui oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai manusia terbaik, pemimpin anak-anak muda di surga. Kata Nabi SAW tentang mereka dalam hadis Bukhari, in Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma. Ya Allah, cintailah mereka berdua karena aku mencintai mereka berdua. Juga sabda, tentu di sini teman-teman khusus masalah Hasan Husain radhiyallahu anhu ajma'in, kita harus lihat bagaimana ahli sunnah memposisikan keduanya. Mencintai mereka, memuliakan mereka sebagaimana mereka memang layak. Dan ini cucu-cucu Nabi SAW ini sama anak-anak Nabi, ini adalah orang-orang yang mulia memang. Kemuliaan mereka adalah memiliki kedudukan sebagai sahabat Nabi dan sebagai keluarga Nabi ridwanullahi alaihim, gitu kan. Dan kita yakin Hasan radhiyallahu anhu melepaskan kepemimpinan kepada Muawiyah karena kemuliaannya malah. Dan sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berkata tentang Hasan, sesungguhnya anakku ini atau cucuku ini Allah akan selamatkan pertempuran besar antara dua pasukan muslim. Itu terjadi pada saat akan bertemu pasukan Hasan setelah ayahnya meninggal Ali radhiyallahu anhu dengan pasukannya Muawiyah dari negeri Syam. Dan pada saat itu dikenal dengan tahun keamanan. Husain radhiyallahu anhu mati syahid dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah. Kita akui beliau radhiyallahu anhu mati syahid dan yang membunuhnya zalim. Tapi kita berbeda dengan orang Syiah. Mereka melampaui batas. Mereka sampai memukul-mukul dirinya. Kemudian mereka sampai ada yang menggosok-gosok badannya di tanah, di pecah-pecahan beling dan seterusnya. Sampai kadang-kadang anak kecil ada yang mati gara-gara dipukulin dengan pedang kepalanya, menganggap itu adalah hari kesedihan. Ini semua melampaui batas. Melampaui batas yang luar biasa ini. Ya. Dari sisi lain mereka mencaci maki sahabat-sahabat yang lain seperti Umar misalnya. Padahal Umar adalah anak mantunya Ali bin Abi Thalib atau iparnya Hasan dan Husain, gitu kan? Karena menikah di akhir hidup beliau menikah dengan Ummu Kalthum. Ummu Kalthum. Makanya orang Syiah kalau ditanya bagaimana pendapat kalian dengan Ummu Kalthum, oh itu kekeliruan Ali menikahkan dengan ya Umar. Kok dia lebih hebat daripada Ali? Ali radhiyallahu anhu yang memilih Umar sebagai anak mantu kemudian dia bilang ini kekeliruan. Ya. Ini semua pemahaman yang salah, ya, menyimpang. Semoga Allah berikan hidayah. Kemudian sabda Nabi SAW juga kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu majma'in. Tentu ini diambil potongan-potongan karena poin keempat tadi, bagaimana kita mengakui keutamaan-keutamaan mereka, sebagian yang telah disebutkan oleh Nabi SAW secara individu. Seperti kata Nabi, inna Abdullahi rajulun salih. Sesungguhnya Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar, adalah lelaki yang salih. Layak untuk dijadikan suami, layak dijadikan sebagai sahabat, layak dijadikan sebagai guru. Itu makna daripada salih. Kemudian sabda Nabi SAW tentang Zaid ibn Haritha radhiyallahu anhu. Ini dulu tadinya mantan budak Nabi SAW lalu dibebaskan. Anta akhuna wa maulana. Engkau adalah saudara kami dan maula kami. Maula artinya sahaya yang dibebaskan. Kemudian juga berkata Nabi SAW tentang Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, saudara kandungnya Ali radhiyallahu anhu. Ini semua disebutkan dalam hadis-hadis Bukhari, ya. Bisa dilihat di footnote-nya semuanya. Ashbahta khalqi wa khuluqi. Kamu benar-benar sangat mirip dengan fisikku dan perangaiku. Jadi betul-betul seperti Nabi SAW. Fisiknya, warna kulitnya, rambutnya. Jadi kalau jalan dengan Nabi SAW, Ja'far bin Abi Talib, orang menganggap itu adalah kembarnya Nabi. Makanya Nabi SAW mengatakan, kau betul-betul menyerupaiku, baik dari sisi fisik, tingginya, rambutnya, matanya, sama semua. Seperti kembarnya Nabi SAW. Dan perangaiku, akhlak, bawaan. Juga sabda Nabi SAW, Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, waktu Nabi SAW mengatakan, sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah, aku telah mendengar suara sandalmu di hadapanku di dalam surga. Yang ini tentang hadis masalah salat sunnah wudu, ya. Waktu Nabi SAW tanya, apa yang kau buat sampai suara sandalmu, hai Bilal, sudah saya dengarkan di surga sementara kau masih hidup di sini. Bilal sambil nangis gembira mendengar berita itu lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak lakukan apa-apa kecuali setiap habis bersuci, habis wudu, saya salat dua rakaat. Saya ikutkan salat dua rakaat, namanya salat sunnah wudu. Kemudian juga sabda Nabi SAW tentang Salim, seorang mantan budak Hudzaifah radhiyallahu anhu majma'in, tentang Abdullah bin Mas'ud, tentang Ubay bin Ka'ab, tentang Mu'adz bin Jabal ridwanullahi alaihim. Kata Nabi SAW, istaqri'ul Qur'ana min arba'ah, min Abdullah bin Mas'ud wa Salim maula Abi Hudzaifah wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'adz bin Jabal. Hadis ini juga riwayat Bukhari. Hendaklah kalian meminta belajar membaca Al-Quran kepada empat orang. Ambil Al-Quran dari empat orang ini, hai muslimin. Abdullah bin Mas'ud, Salim mantan sahayanya Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal. Dan ini semua teman-teman rata-rata sudah kita sebutkan kisahnya di YouTube. Sudah ada panjang lebar tentang biografi masing-masing. Juga sabda Nabi SAW tentang istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari. Kata Nabi SAW, wa fadlu Aisyata 'ala an-nisa ka fadli ath-tharidi 'ala sa'iri at-ta'am. Keutamaan Aisyah atas segenap kaum wanita, seluruh wanita, bagikan keutamaan roti campur daging atas seluruh makanan. Ath-tharid adalah makanan favorit di zaman Nabi SAW. Jadi roti gandum yang lebar diletakkan di atas nampan, kemudian di atasnya dituangkan kuah yang berisi daging kambing. Itu makanan favorit di zaman itu, namanya tharid. Dan ini makanan Nabi SAW yang beliau sangat favoritkan. Ya. Maka karena itu makanan paling difavoritkan, beliau mengatakan perumpamaan Aisyah dengan seluruh wanita yang lainnya seperti perumpamaan tharid dari makanan yang lain. Ya. Juga sabda Nabi SAW tentang kaum Ansar secara umum, penduduk Madinah, yang telah beriman kepada baginda Nabi SAW dan membela beliau. Lau annal ansara salaku wadiyan aw syi'ban la salaktu fi wadil ansar walau lal hijratu lakuntum ra'am minal ansar. Sekiranya kaum ansar terdiri dari dua suku, ya, Aus dan Khazraj, terkenal suku Madinah pada saat itu yang beriman kepada Nabi SAW. Kalau seandainya kaum Ansar menempuh jalan di suatu lembah dan suatu celah jalan di perbukitan, niscaya aku menelusuri lembah yang ditelusuri kaum Ansar. Dan sekiranya bukan karena hijrah, niscaya aku menjadi salah seorang kaum Ansar. Juga sabda Nabi SAW tentang orang Ansar yang lain. Ini semua hadis Bukhari. Ada di footnote disebutkan semuanya. Al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiq faman ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Kaum Ansar tidak ada yang mencintai mereka melainkan seorang mukmin. Semua yang suka penduduk asli Madinah dari sahabat Ansar dan keturunan mereka masih hidup sampai sekarang di Madinah. Maka kata Nabi SAW, tidak ada orang yang mencintai mereka melainkan mukmin, dan tidak ada yang membenci mereka melainkan munafik. Barang siapa yang mencintai mereka, niscaya Allah mencintainya, dan barang siapa yang membenci mereka, niscaya Allah membencinya. Juga sabda Nabi SAW tentang fadilah Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu, pimpinan orang Ansar nih, yang sangat mulia dan perannya sangat besar dalam Islam, membela Nabi SAW, dan beliaulah penentu keputusan tentang hukuman untuk suku Quraidah pada saat mereka berkhianat di perang Ahzab. Ini juga bisa dilihat di kajian Sirah, insyaAllah sudah panjang lebar saya jelaskan. Kalau teman-teman ketik kajian Sirah terus nama saya, kemudian insyaAllah ditulis tentang perang Bani Quraidah, perang Quraidah ya, suku Quraidah, nanti akan keluar insyaAllah bahasan panjang lebar tentang kejadian ini. Yang jelas sabda Nabi SAW waktu beliau mati, ihtazzal arshu limauti Sa'ad ibn Mu'ad. Arshnya Allah bergoncang karena wafatnya Sa'ad ibn Mu'ad. Maksudnya saking kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah, sampai arshnya Allah goncang. Ya. Tentang keutamaan Usaid ibn Hudair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Pada suatu malam gelap gulita, Rasulullah SAW bersama salah seorang sahabat di kediaman beliau. Kemudian mereka pada saat keluar, tiba-tiba ada cahaya menyinari mereka pada saat mereka berjalan. Dan ketika mereka berpisah, cahaya itu pun turut berpisah bersama mereka berdua. Lain disebutkan dalam hadis Bukhari. Sahabat Nabi Usaid bin Khudair diikuti oleh cahaya yang menerangi jalan mereka. Juga dari riwayat lain yang menjelaskan Usaid bin Khudair adalah orang ahli membaca Al-Quran. Wakilnya Sa'ad bin Mu'ad dalam suku, dari suku Ansar. Gitu kan. Maka pada saat itu beliau lagi kepanasan di malam hari, lalu keluar dari rumahnya lalu baca Al-Quran di depan rumahnya. Ada kudanya yang lagi diikat di pohon kurma. Kemudian tiba-tiba waktu dengar bacaannya, kudanya berontak. Maka dia pun berhenti baca, dilihat takut ada yang ganggu kudanya. Ternyata enggak ada yang ganggu. Waktu dia diam baca, kudanya juga jadi diam. Dia ulangi, dia kembali baca Quran, berontak lagi kudanya. Sampai 3 kali. Maka Usaid bin Khudair menceritakan, aku pun mengangkat kepalaku ke langit dan aku melihat ada beberapa cahaya putih yang menembus langit. Maka aku pun segera ke masjid dan melapor kepada Nabi SAW menjelang subuh. Ya Rasulullah, kejadiannya begini. Kata Nabi SAW, demi jiwa Muhammad dalam genggamannya, hai Usaid, kalau seandainya kau baca Al-Quran sampai terbit matahari, maka seluruh penduduk Madinah akan melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Juga keutamaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Inna Allah amarani an akra alaik lam yakunil ladina kafaru. Qala wasammani qala na'am fabaka Ubay. Sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk membaca kepadamu surah Al-Bayyinah. Maka Ubay berkata, apakah dia Allah menyebut namaku ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya. Maka Ubay pun menangis karena tahu Allah menyebutkan namanya kepada Nabi SAW. Dan ini juga hadis riwayat Bukhari. Tentang Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ajma'in, kata Nabi SAW, saifun min suyufillahi maslul. Dia adalah salah satu pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus terhadap musuh-musuhnya. Ini juga riwayat Bukhari. Pernah Khalid bin Walid bertarung dengan seorang dengan pasukan Nasrani. Waktu itu melawan Bizantium. Pasukan besar, gitu kan. Maka Khalid bin Walid di perang Yarmuk pada saat itu didatangi oleh satu panglima Nasrani yang paling kuat. Lalu dia sengaja bilang, "Saya mau nantang panglima kalian muslimin." Khalid bin Walid, pasukan tadinya tidak mau. Tapi begitu Khalid bin Walid dengar, dia mengatakan, baik, saya akan terima tantangannya. Seorang muslim tidak ada yang pengecut. Begitu datang untuk berduel, ternyata panglima perang Nasrani itu bukan mau duel. Dia mengatakan, hai Khalid, saya tahu, kalau bukan dengan cara seperti ini, saya tidak akan bertatapan wajah dengan kamu. Maka ketahuilah, saya bukan mau duel. Tapi buatlah dirimu seakan-akan kau duel denganku. Karena ada beberapa hal yang aku mau tanya. Jadi akhirnya mereka ngobrol, kemudian sambil serangan dan tangkisan pedang, tapi mereka bukan niat duel. Kata Khalid bertanya lah. Dia mengatakan, kenapa engkau mendapatkan julukan pedangnya Allah yang terhunus? Apakah memang pedangmu ini kau yang memberikan julukan itu? Atau mungkin prajurit-prajuritmu bangga dengan keterampilanmu berperang sehingga memberikanmu? Dia bilang tidak. Itu penyampaian dari Nabi SAW, wahyu. Dan itu kami yakini sebagai umat Islam, sebagaimana lafadznya ada. Lalu kata Panglima ya Nasrani itu, apa maksudnya? Dia bilang, selama saya ada di medan perang, dan pedang saya masih digunakan, maka pasti pasukan itu akan diberikan kemenangan. Dan ini memang terkenal, tidak pernah ada pasukan yang Khalid bin Walid pimpin kalah. Tidak pernah, menang terus, walaupun jumlahnya sedikit. Maka Panglima Perang Nasrani itu mengatakan, tawanlah saya masuk ke pasukanmu dan saya akan masuk Islam. Maka kesannya pada saat itu pedangnya jatuh, lalu Khalid bin Walid menawannya, bawa ke sana, lalu dia masuk Islam. Lalu dia berperang bersama mujahidin untuk melawan pasukan dia sendiri. Tapi ini salah satu saksi bahasan berhubungan dengan masalah hadis yang kita sampaikan. Juga Nabi SAW menyebutkan tentang fadilah cucunya tadi, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ini sudah saya sebutkan tadi sebenarnya. Ibni hadza sayyid wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'atain minal muslimin. Cucunya adalah seorang penghulu atau tokoh yang wajar kalau untuk dimuliakan. Dan semoga dengannya Allah mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Dan ini sudah saya jelaskan pada saat Ali bin Abi Thalib meninggal, dibunuh radhiyallahu anhu mati syahid. Maka penduduk Madinah memilih Hasan menjadi khalifah. Sementara pada saat itu Hasan termasuk golongan sahabat yang masih muda. Muawiyah bin Abi Sufyan ada di negeri Syam, dia gubernur pada saat itu. Gubernur dari zamannya Uthman bin Affan, dari zaman Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan di zamannya Ali bin Abi Thalib juga jadi gubernur. Dia merasa, jangankah muhai Hasan, masih bisa yang lain. Maka keluarlah Muawiyah pada saat itu menuju ke Madinah. Bukan untuk berperang, tapi dia membawa pasukan untuk berjaga-jaga, jangan sampai di tengah jalan nanti diserang oleh perampok-perampok. Tiba di Madinah, penduduk Madinah mengira Muawiyah membawa pasukan untuk menyerang Madinah, mereka pun menyiapkan pasukan. Waktu dua pasukan muslim ketemu ini, Hasan melihat radhiyallahu anhu, kemuliaan seorang cucu Nabi ini, dia melihat, dia mengatakan, ini kalau dibiarkan berbahaya. Maka Hasan mengatakan, hai Muawiyah, ketahuilah saya bukan mau khilafah, tapi penduduk Madinah memilihku. Dan kalau memang kau mau khilafah, aku serahkan kepadamu. Silakan ambil saja. Maka Muawiyah pun menerima penawaran tersebut, dan resmilah dibaiat pada saat itu Muawiyah menjadi khalifah. Kemudian dia pulang ke negeri Syam. Dia pulang ke negeri Syam. Dan ini makna daripada hadis Nabi SAW, sesungguhnya cucuku ini adalah tokoh yang wajar untuk dipuji, dihormati. Dan semoga saja Allah mendamaikan dua kelompok muslimin yang akan bertikai di tangannya. Dan ini yang dimaksud tadi kisah yang sudah saya sampaikan. Juga sabda Nabi SAW tentang Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, likulli ummatin amin wa inna aminana ayyatuhal ummatu Abu Ubaidah bin Jarrah. Setiap umat mempunyai seorang kepercayaan, dan sesungguhnya orang kepercayaan kita wahai seluruh umat Islam sepanjang masa adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Artinya makna hadis ini banyak. Siapa yang mau terpercaya, pelajari hidupnya Abu Ubaidah bin Jarrah, ikuti langkahnya, dia juga akan terpercaya. Itu salah satu makna hadisnya. Jadi dia ini akan jadi penghulu orang yang dapat dipercaya. Yang kelima, menahan diri dari menyebut kesalahan-kesalahan mereka. Tentu ini sebagian teman-teman sekalian ya, karena sahabat banyak yang punya keutamaan. Syekh Abu Bakar rahimahullah mengambil cuplikan-cuplikan saja tentang poin keempat ini, wajibnya kita mengakui keutamaan secara individu di antara mereka yang sudah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, kita menahan diri dari menyebut kesalahan-kesalahan mereka dan tidak membicarakan tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi." Janganlah kalian menghujat atau mencela para sahabatku. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, hadis Tirmidzi yang sudah kita sebutkan, "La tattakhiduhum gharadan ba'di." Jangan pernah kalian menjadikan para sahabatku sebagai sasaran celaan sepeninggalku. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman adzahum faqad adzani, wa man adzani faqad adallah, wa man adallah yushiku an ya'khudha." Barang siapa yang menyakiti mereka para sahabatku, berarti dia telah menyakitiku. Barang siapa yang menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah. Dan barang siapa yang menyakiti Allah, niscaya dia akan segera menghukumnya. Kalimat bijak dari Imam Syafi'i rahimahullah, salah satu imam madhab yang sangat ditokohkan terutama kita di Asia Tenggara ini. Beliau salah satu turunan Hasan, turunan Nabi SAW. Imam Syafi'i waktu ditanya oleh sebagian orang, ini mau mencoba memancing Imam Syafi'i supaya mengeluarkan sebuah fatwa yang menghalalkan perang di antara muslimin. Apa mereka bilang? Hai Imam, bagaimana pendapat Anda tentang yang terjadi di antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah dalam perang Jamal, perang unta? Dan bagaimana pendapat Anda yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah di perang Siffin? Dan bagaimana pendapat Anda tentang yang terjadi di antara Hasan dan Muawiyah, antara kalangan-kalangan sahabat di antara mereka? Apa jawaban Imam Syafi'i rahimahullah? Bijak sekali. Beliau mengatakan, kembalilah kepada firman Allah. Ayat ini dua kali disebutkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka itu adalah umat-umat yang telah berlalu. Setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang umat-umat Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, itu umat-umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat, mereka sudah dapat apa yang mereka lakukan. Kalau baik sekarang sudah dibalas oleh Allah di alam barzah. Di akhirat juga akan dapat balasannya. Kalau buruk mereka sudah dihukum. Walakum ma kasabtum, dan kalian juga akan mendapatkan apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Tidak usah repot-repot ngurus tentang perilaku-perilaku mereka. Allah ingatkan kita untuk itu. Tidak perlu kita mencari tahu simbol-simbolnya kaum Hud, kaum Saleh. Tidak perlu. Cukup kita ambil pelajaran, gitu kan? Selesai dari mereka. Begitu juga yang terjadi para sahabat. Imam Syafi'i mengatakan tidak usah sibukkan diri. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat waktu ditanya, di zaman sahabat Aisyah berumur ya, sampai zaman Khulafa' Rasyidin ya, meninggal sampai di zaman Muawiyah. Maka Aisyah ditanya, zaman itu sudah mulai tersebar orang mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki Umar, Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu ditanya, hai Ummul Mukminin Aisyah, bagaimana pendapat Anda tentang orang-orang ini? Kata Aisyah, sungguh aneh perbuatan mereka. Allah menyuruh kita mendoakan mereka dengan kalimat radhiyallahu anhum waradu an, Allah ridha. Lalu mereka mencaci makinya. Saya tidak melihat kecuali para sahabat yang dicaci maki ini, Allah ingin kebaikan buat mereka, karena dengan cacian ini derajat mereka makin tinggi dan mereka akan mendapatkan tambahan pahala dari para pencaci-pencaci itu. Seorang juga yang bijak dari kalangan salaf dulu berkata waktu ditanya tentang kejadian para sahabat, peperangan-peperangan di antara mereka, maka dia berkata kepada murid-muridnya yang ada yang bertanya, kebetulan dia dikatakan, kita harus bersyukur kepada Allah tidak sempat hadir di zaman itu sehingga pedang kita tidak ikut. Bayangkan kalau kita hidup di zaman perselisihan antara Ali sama Muawiyah sama Aisyah, fitnah-fitnah yang terjadi pada saat itu, siapa yang kita mau dukung kalau kita hidup di zaman itu? Allah selamatkan pedang kita di zaman itu, kenapa sekarang kita ikutkan lisan kita? Untuk apa? Ribut siapa yang benar, siapa yang salah, gak ada gunanya sama sekali. Ambil pelajaran. Dan kita diperintahkan mengatakan radhiyallahu anhum, titik, secara global. Kalau kita caci maki sekarang orang yang sudah mati, teman-teman, sudah mati ya, orang yang masih hidup masih bisa kita minta maaf, tapi sudah mati berarti ketemunya di akhirat. Kira-kira kalau ketemu orang-orang Syiah nih sama Abu Bakar di akhirat, siapa yang Allah mau menangkan? Mereka yang dimenangkan. Mertuanya Nabi, orang yang turun ayat Al-Quran banyak kepada dia, dijamin Nabi SAW masuk surga. Orang ini baru lahir kemarin tiba-tiba mau caci maki, bagaimana bisa ketemu ini? Dan yang lain, teman-teman, apa manfaatnya? Saya selalu nasihati dan tolong bawa baik-baik ini selama Bapak Ibu hidup sampai mati. Pegang nasihat. Bawa ke akhirat dua hal dan jangan bawa dua hal. Bawa ke akhirat amal saleh. Tiap hari sibuk cuma dengan kebaikan dan amal saleh. Dan teman-teman yang saleh. Itu yang kita bawa tuh. Meninggal dalam kondisi sahabat kita semua orang-orang saleh, ibu-ibu salihah, gitu kan. Dan jangan bawa dua hal. Jangan bawa amal dosa, maksiat, taubat sebat sebelum meninggal, dan jangan bawa musuh. Bahaya ini bawa musuh ini. Caci maki orang, gunjing, apalagi kalau sudah mati enggak bisa minta maaf nih. Yang hidup aja kita kerepotan. Kita minta maaf belum tentu dia mau maafkan, misalnya kalau kita gunjing fitnah. Bagaimana orang sudah mati? Apalagi kalangan sahabat, oh, terlalu tinggi, terlalu jauh. Ini orang-orang yang sudah dapat jaminan menjadi waliullah, orang-orang yang dekat sama Allah semua ini, mendampingi Nabi SAW. Perhatikan ya, ada seorang tabi'in namanya Iyas Al-Muzani. Iyas ini salah satu ulama'nya tabi'in, terkenal dengan ilmunya, sampai dia sangat terkenal dengan kecerdasan. Sampai kalau diberikan contoh dari kalangan salaf, dari kalangan tabi'in, tabi' tabi'in, orang yang cerdas dari umat Islam disebutkan namanya Iyas Al-Muzani. Luar biasa cerdasnya. Orang ini selalu mendampingi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang pernah jadi pembantunya Nabi. Satu waktu dia lagi jalan dengan Anas ibn Malik. Anas ibn Malik sudah tua. Lalu kemudian dikasih sama dia, Anas ibn Malik kasih apel ke Iyas Al-Muzani, dikasih apel. Maka Iyas waktu ambil apel itu, dicium apel itu sama dia, dicium-cium apelnya. Lalu kemudian murid-muridnya tanya, "Hai Iyas, apa yang terjadi? Hai Imam, apa yang terjadi? Kami belum pernah lihat ada perintah dalam agama mencium apel ini." Apa kata Iyas Al-Muzani? "Bagaimana saya tidak menciumnya sementara saya menerima apel dari tangan yang pernah bersentuhan dengan tangannya Rasulullah." Ini Anas bin Malik, pembantunya Nabi, yang biasa siapin bajunya, salaman sama Nabi, dari kecil hidup sama Nabi. Bagaimana saya enggak bangga ini? Apel dikasih dari tangan yang pernah menyentuh tangan Nabi SAW. Lihat bagaimana mereka menghormati para sahabat itu. Kalau kita subhanallah tidak mengerti siapa sahabat, mencaci maki. Sampai di Indonesia ini sudah sampai pada tingkat ada orang-orang Syiah yang saya temukan informasinya pada saat mau meninggal berani mengucapkan, "Saya meninggal dalam kondisi saya melaknat Abu Bakar." La haula wala quwata illa billah. Menjadi sebuah bahan permainan, gitu kan? Dengan rekayasa riwayat-riwayat yang tidak benar. Kebencian Abu Bakar terhadap ahli bait. Abu Bakar sendiri mertuanya Nabi. Gimana cara? Semua orang yang mencaci maki orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW sebenarnya mencaci maki Nabi sendiri. Terutama ini Abu Bakar sama Umar mertua Nabi. Dan Uthman sama Ali adalah anak mantu Nabi. Orang-orang yang dekat ini, ya ini orang dekat semua. Jadi Abdullah bin Sabah pendiri Syiah itu memang mau mengejar Nabi sendiri sebenarnya. Cuma dia tidak bisa. Orang-orang sekitarnya lah yang dibuat jadi masalah. Ini kan Abu Bakar Umar mertua Nabi. Uthman anak mantu Nabi. Gitu. Lalu Ali yang dibuat seakan-akan punya masalah sama mereka. Padahal Ali enggak pernah punya masalah. Sampai Ali bin Abi Thalib yang membunuh Abdullah bin Sabah. Mengumpulkan masyarakat banyak lalu bertanya, "Hai Abdullah, apa kau bilang kalau Abu Bakar, Umar, Uthman merebut khilafahku?" Dia bilang, "Iya." Kata Ali, "Kau harus taubat. Saya tidak pernah berkata, tidak ada satupun sahabat Nabi yang pernah berkata itu. Dari mana kamu karang-karang?" Dia bilang, "Tidak, saya tidak mau taubat. Saya yakin itu. Memang dia mau nyebarin fitnah." Kata Ali, "Kalau kau tidak mau, itu kau dusta. Saya akan cambuk kamu dengan cambuk 80 dera, cambuk pendusta." Maka dia bilang, "Enggak, saya tidak mau." Kata Ali, "Kalau kau tidak mau berarti kau membangkang pemerintah. Hukummu kau akan saya penggal." Dia bilang, "Kalau kau bunuh saya, kau adalah Tuhan." Dia buat fitnah lebih besar lagi. Maka dibunuh sama Ali radhiyallahu anhu. Ini penyebar fitnah, dan kita harus kembali kepada histori. Jadi jangan sampai termakan hal-hal yang tidak baik seperti ini. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, adalah hendaknya beriman dan meyakini kemuliaan dan kesucian istri-istri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini bahwasanya mereka adalah wanita-wanita suci dan disucikan, dan hendaknya memohon keridhaan untuk mereka, berpandangan bahwa yang paling utama dari mereka adalah Khadijah binti Khuwailid dan Aisyah binti Abi Bakar, yang demikian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Ahzab ayat 6 radhiyallahu anhunna ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Biar kita tidak suka, kalau Nabi suruh harus dikerjakan. Biar kita suka tapi Nabi larang, kita harus tinggalkan. Memang kita harus dahulukan diri Nabi SAW, perintah ajarannya, daripada diri kita sendiri. Dan istri-istrinya, istri Nabi SAW adalah ibu-ibu mereka. Jadi walaupun seorang sahabat laki-laki umurnya 70 tahun, Aisyah masih umur 18 tahun, tetap aja dia harus panggil Ummul Mukminin. Hukumnya seperti hukum ibu mereka. Bagaimana orang caci ibunya sendiri nih? Ini firman Allah, enggak bisa dihapus dalam Al-Qur'an, surah Ahzab ayat 6. Dan istri-istri Nabi semua yang tidak terkecuali. Apalagi Aisyah yang banyak radhiyallahu anha dicaci maki oleh orang-orang Syiah ini. Jelas-jelas meninggal sampai meninggal masih status istri dengan Nabi SAW. Dan kita tahu hukum Islam kalau masih status istri akan bersama di surga. Ada riwayat lain yang berbunyi, kata Nabi SAW, dihasankan oleh para ulama hadis, "Aku dinikahkan oleh Allah dengan wanita-wanita ahli surga. Semua dijamin masuk surga istri-istri Nabi SAW." Lagian teman-teman sekalian, secara rasional, ada orang caci maki, ini istri Nabi loh dicaci maki. Kalau orang yang caci maki istri saya bisa marah. Berarti saya salah pilih istri, enggak mungkin. Dicaci maki, apalagi nih kata-katanya berzinah lah, apalah, istri Nabi loh ini. Gimana caranya? Orang-orang yang jelas enggak boleh didengar, enggak boleh dengar, enggak boleh diikutin dan harus dinasihatin. Doakan semoga dapat hidayah, dan ini ada, kalau ada pemerintah resmi, pemerintah harus dihukum ini, enggak boleh dibiarkan. Karena ini berbahaya, merusak konsep dasarnya Al-Qur'an dan Sunnah. Allahu a'lam. Semoga pertemuan kita diberkahi olehnya dan juga dijadikan sebagai tambahan timbangan amal kita hari kiamat. Dan juga kita berharap, berdoa kepada Allah SWT, semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan diganti dengan kemakmurannya menjadi pahala. Dan kita berdoa agar Jakarta dan seluruh wilayah di Indonesia diberikan pemimpin-pemimpin yang adil, yang mukmin, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada presiden kita dan seluruh jajaran pemerintahan untuk kembali kepada Islam dan Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lainnya. Dan kita tidak pernah lupa mendoakan kepada Allah yang Maha Pemurah dan Maha Kuat untuk menolong saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan hatta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana ya dia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Sebelum kafaratul majlis, saya meminta sekali lagi, di setiap majlis taklim saya sekarang, kalau bisa ada kotak amal khusus untuk Islamic Center, dan yang bagi berminat untuk memasukkan itu silahkan. Dan mohon maaf, insyaAllah Allah sudah tahu namanya Bapak Ibu sekalian, kami tidak akan lagi membuat laporan para penyumbang-penyumbang, karena ini terlalu banyak. Sekarang masuk nama mungkin ribuan nama, ya itu untuk menyusunnya juga sulit sekali. Maka saya menarik dulu ada pernyataan saya yang saya katakan kami akan tulis dan kami akan undang pada saat Islamic Center diresmikan. Ini agak sulit ternyata, dan ini tidak mudah. Maka saya mengucapkan, dan kita semua orang beriman kepada Allah sudah tahu, walaupun tidak ada manusia yang tahu, Bapak Ibu pada saat menyumbang Allah sudah tahu dan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah sesuai dengan yang diniatkan ini, mudah-mudahan ini yang kita harapkan. Dan bagi yang menyumbang, saya harap untuk diserahkan kepada ketua majelis taklim, jangan ke saya, lebih baik seperti itu ya, lebih baik seperti itu. Dan saya minta majelis, ketua majelis taklim tulis misalnya ini untuk Islamic Center terkumpul sekian, ini untuk misalnya motor dai sekian, apalah kegiatan sosial yang sudah pernah saya sampaikan. Itu kemudian disendirikan, nanti kemudian kita buatkan laporan-laporan secara tersendiri. Allahu a'lam. Itu yang saya harapkan tentunya. Terima kasih waktunya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.